Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kemudahan untuk kita kembali bermajlis ilmu. Dan pada hari ini, hari Ahad, tanggal 2 Ramadan 1438 Hijriah, kita akan mencoba untuk membahas pembahasan khusus Ramadan, di mana kita akan berusaha untuk mengupas sedikit tentang beberapa hukum-hukum yang terkait dengan berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, tentang definisi dari puasa, baik secara lughah, ya, secara bahasa, demikian pula secara syar'i. Adapun definisi puasa secara lughah, yaitu al-imsak anisyai, ya, menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Dan adapun secara syar'i, yaitu al-imsak anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syams, yaitu menahan diri dari makan, demikian pula minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa diiringi dengan niat, ya, dimulai dari terbitnya fajar sadiq dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Maka ini definisi puasa secara syar'i. Sebagai menambahkan, yaitu at-ta'budu lillahi azza wajal, seseorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, diiringi dengan niat, dan dimulai dari terbitnya fajar shadiq dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Ini penting untuk diketahui tentang definisi puasa, karena dibangun di atas definisi ini atau pengertian puasa ini beberapa hukum, ya, bahwa di sini yang pertama, puasa mencakup adanya niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'abbudillahi azza wajal, dan itu harus, ya, bahkan pada setiap amalan ibadah yang kita kerjakan itu harus ada niatan untuk ibadah, ya, seperti sholat, ya, menunaikan zakat, berhaji, berumrah, ya, demikian pula puasa, ya, dan juga talabul ilm, menuntut ilmu, ini juga hendaknya diniatkan untuk beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa niat, ya, tanpa ada maksud untuk menjalankan perintah Allah, ya, melakukan apa yang Allah cintai, yang Allah perintahkan, maka akan sia-sia, tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, demikian pula puasa. Ini harus ada niatan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama, ada niatan untuk beribadah, ta'abbud. Kemudian yang kedua, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, seperti makan, ya, demikian pula minum, ataupun mendatangi keluarga. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'an niyyah. Ya, harus ada niatan untuk puasa. Ya, niatan untuk puasa. Tidak semua orang yang tidak makan, tidak minum dikatakan puasa secara syar'i, ya, berpahala ketika menjalankannya. Ya, mungkin bisa jadi ada yang tidak makan, tidak minum, namun karena anjuran dokter, karena diet, ya, karena persiapan untuk operasi, atau yang semisalnya. Sehingga ini bagian yang ketiga, harus ada niatan untuk berpuasa. Kemudian, bagian yang keempat, yaitu tentang waktu puasa. Ya, dimulai dari tulu'ul fajri shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Ya, ini batas waktu berpuasa. Ya, dihitung atau dimulai sejak terbitnya Fajar Shadiq. Ya, dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu termasuk kesalahan. Ya, sebahagian kaum muslimin ketika mereka memulai puasanya tanpa disadari, itu masih larut malam. Ya, dan itu diketahui ketika mereka makan sahur, ya, di awal waktu bahkan, ya, masih, ya, tengah malam, jam 12. Ya. Sehingga sejak selesai sahur jam 12 itu sampai sore enggak makan, ya. Sehingga dia, ya, mengalami atau berpuasa dengan rentan waktu yang sangat panjang. Ya, demikian pula sebagian makan sahur, ya, jam 1, jam 2, jam 3, subuhnya jam 5. Masih 2 jam, 3 jam. Ya, dalam kondisi dia, ya, sudah mengharamkan dirinya untuk makan dan minum. Ya, maka ini enggak termasuk kesalahan. Oleh karena itu termasuk yang disunnahkan atau yang dianjurkan ketika seorang berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La yazalun nas bi khair ma ajalul fitra." Ya, senantiasa kaum muslimin dalam kebaikan. Ya, ketika mereka, ya, mendahulukan fitr. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, selama mereka mengakhirkan, ya, makan sahur. Ya, ini termasuk tanda-tanda berkahnya, ya, kehidupan seorang muslim, di mana mereka menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi rohah, menjalankan kemudahan dari Allah, ya, tidak memberikan kesulitan ataupun tidak menempuh hal-hal yang menyulitkan, ya, seperti makan sahur, ya, di pertengahan malam atau 2-3 jam sebelum tibanya waktu subuh. Ya, maka ini memberatkan dan menyulitkan. Ya, sehingga wajar kalau siang harinya terkadang sebagian mereka lemas. Ya, kenapa? Karena menyisihi sunnah. Menyisihi, ya, perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Yaitu mengakhirkan makan sahur. Kemudian berakhir sampai terbenamnya matahari. Ya, berakhir sampai terbenamnya matahari. Yaitu ketika bundaran matahari telah tenggelam semuanya, hilang, ya, di ufuk barat, ya, sehingga ini juga, ya, termasuk anjuran bahwa ketika seorang telah mengetahui terbenamnya matahari, maka dianjurkan untuk bersegera, ya, bercepat-cepat untuk berbuka, tidak menunda-nunda sampai, ya, sampai munculnya bintang, ya, ataupun munculnya rembulan, ya, di sebelah timur. Nah, maka ini perkara yang menyisih sunnah. Lalu inti daripada, ya, ibadah puasa di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dimulai dari terbitnya Fajar Shadiq dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Ya, ini yang pertama, ya, termasuk rukun, ya, rukun puasa. Yang pertama apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dimulai dari terbitnya Fajar Shadiq sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, 187, "Fal'ana bashiruhunna wabdaghu ma kataballahu lakum." وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ya, adapun sekarang, ya, kata Allah kepada kaum muslimin, bashiruhunna, ya, silakan kalian mendatangi keluarga-keluarga kalian, وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, dan makan serta minumlah kalian, ya, itu makan sahur, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, ya, sampai jelas bagi kalian, ya, benang putih, ya, dari benang hitam dari waktu fajar, yaitu sampai meyakinkan bahwa fajar shadiq telah tiba. Ya. Yang itu merupakan ya awal waktu dilarangnya seseorang untuk makan dan minum. Ya, awal waktu seorang mulai berpuasa yaitu terbitnya fajar shadiq. Ya, summa atimu siyama ila lail, lalu sempurnakanlah puasa kalian ya sampai tibanya waktu malam. Kapan waktu malam dimulai? Yaitu terbenamnya matahari. Ya, yaitu masuknya waktu maghrib. Ini rukun yang pertama ya, rukun puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq ya sampai terbenamnya matahari. Rukun yang kedua yaitu an-niyah, harus adanya niat. Ya. Niat untuk berpuasa. Ya, niat untuk ibadah. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Mau apa? Ya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan dan meraih apa yang telah dia niatkan. Ya, dan hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai ya, rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba yang beriman, telah ditetapkan ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, sehingga menunjukkan bahwa puasa Ramadan kewajiban. Ya, ada sebagian kaum muslim bermudah-mudahan. Ya, muslim KTP-nya tapi sekian tahun lamanya enggak pernah puasa. Ya, ngapain puasa, capek. Ya, makanan-makanan saya, minuman-minuman saya, ya, ini uang-uang saya, ngapain dilarang? Allahu musta'an. Padahal dia muslim. Sehingga ya selama bulan Ramadan ya tetap merokok di jalanan. Ya, makan terang-terangan padahal dia muslim. Maka ini termasuk pelanggaran besar. Ya, perbuatan dosa besar yang terancam pelakunya masuk dalam neraka jahanam. Iyadzan billah. Ya, oleh karena itu perlu difahami bahwa berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk kewajiban. Ya, bagi seorang muslim, demikian pula muslimah yang telah baligh. Ya, sebagaimana Allah wajibkan hal ini kepada umat-umat sebelum kita. Ya, untuk apa? Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, ini di antaranya. Ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan puasa akan semakin menambah ya rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk ya 5 pondasi keislaman. Yang manakala salah satu atau sebahagian dari pondasi tersebut diruntuhkan, maka akan hancur ya keislaman seseorang. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila." Kata Nabi bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 asas. Ya, namanya pondasi berarti kan yang menopang. Ya, yang menjadi pijakan ya untuk tembok, untuk atap yang pancang sebelum dibangun bangunan untuk rumah ini. Ya, demikian pula bangunan keislaman seorang muslim itu dilandasi dengan 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah, sekaligus syahadah Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama. Ya, sehingga konsekuensinya bahwa seorang muslim ataupun muslimah wajib untuk beribadah hanya kepada Allah sebagai konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh beribadah untuk selain Allah, tidak boleh beribadah karena ya, selain Allah, karena manusia, ya, karena dunia, karena ingin dipuji, karena riya, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dihargai, ya nggak boleh. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan pondasi Islam yang pertama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian pula termasuk pondasi yang pertama, bagian yang kedua yaitu persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya adalah menjadikan Rasulullah ya sebagai panutan, sebagai suri teladan, ya, sebagai contoh dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakidah, dalam beragama, dalam berakhlak. Ya. Ini di antara kandungan makna syahadah. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, kata Nabi, iqamish shalah, mendirikan salat. Itu salat yang lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, ya, subuh. Ini semuanya merupakan pondasi keislaman. Ya, bahkan Allah Jalla wa'ala menjadikan ibadah salat sebagai pembeda ya, antara seorang muslim dan orang kafir. Dan yang menjadikan ya, seseorang itu lebih ya, kedudukannya di sisi Allah dibandingkan dengan ya, kaum musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, kata Nabi, al-ahdu alladhi ya, bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian ya, antara kita, ya, kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, ya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, telah kafir. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi, "Man taraka shalatal 'ashr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus seluruh amalannya. Ini satu salat. Lagi mana dia enggak pernah salat? Ya. Maka tentunya mengkhawatirkan keislamannya. Perlu dipertanyakan ya keimanannya. Yang ketiga kata Nabi termasuk pondasi keislaman adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ya, yaitu zakatul mal, zakat harta, ya pertanian, ya perdagangan dan lain sebagainya dari jenis-jenis zakat. Kemudian yang keempat adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima yaitu berhaji ke Baitullah, ke Ka'bah ya yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Nah. Dan juga ya ijma' para ulama ya, ijma' kaum muslimin yang menyatakan bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Adalah wajib. Sehingga kesimpulannya bahwa tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ya, ini berdasarkan yang pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga adalah ijma'ul muslimin, kesepakatan para ulama. Sehingga kalau ada yang tanya, apa sih dasarnya? Ya, apa sih dalilnya tentang wajibnya puasa Ramadan? Kita katakan Al-Qur'an yang pertama, yang kedua hadis, hadis Nabi, dan yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama. Sepakat kaum muslimin. Ya, bahkan para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang mengingkari ya pondasi-pondasi keislaman, demikian pula perkara-perkara yang wajib, ya, perkara-perkara yang telah diketahui secara pasti hukumnya di dalam Islam, kemudian dia ingkari, dia tolak, maka dia kafir. Dia kafir. Ya, tentang puasa wajib, ya, dia ingkari, dia yakini ya, puasa Ramadan enggak wajib, ini bisa kafir orangnya. Ya, salat yang lima waktu wajib. Ya, dan hukumnya pasti. Enggak ada keraguan. Lah dia menyatakan dia yakini bahwa ya, salat lima waktu ya, enggak wajib. Ini bisa kafir pelakunya. Demikian pula larangan-larangan, perkara diharamkan seperti ya, zina misalkan, ya, mencuri, haram hukumnya jelas. Ya, sampai orang yang awam pun ya, yang enggak kenal Islam sekalipun tahu itu jelek, mencuri haram. Ya, namun dia katakan halal, ya. Berarti dia menolak sesuatu yang pasti hukumnya dalam Islam, ya maka dia kafir. Ya, ini hukum secara umum tentunya. Ya, bukan berarti di sini ya kita ngajari untuk bermudah-mudahan untuk mengkafir-kafirkan orang, enggak. Cuma di sini peringatan, ya, tidak boleh seseorang untuk menolak dan mengingkari, ya, sebuah hukum di dalam syariat Islam yang diketahui secara pasti. Lalu ada berapa macam, ya, puasa yang wajib, ya, ataupun puasa secara umum, ya, di dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa puasa itu terbagi menjadi dua, ya, ada dua jenis, ya, ada dua macam puasa. Yang pertama, puasa yang wajib, ya, puasa yang wajib. Dan yang kedua adalah puasa yang sunnah, puasa yang sunnah. Nah, adapun puasa yang sunnah, maka ini banyak jenisnya, ya, macam-macam. Senin, Kamis, ya. Demikian pula puasa 3 hari setiap bulannya. Demikian pula yang lainnya. Adapun puasa yang wajib, maka di sini para ulama menyebutkan ada 3 macam. 3 jenis puasa yang wajib. Ya, ini juga ya penting untuk kita ketahui bahwa ternyata di sana ada puasa-puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Apa itu? Puasa yang wajib ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan, shaum Ramadan. Ya. Yang kedua adalah shaumul kafarat, ya. Puasa kafarah. Ya, puasa kafarah. Nah. Seperti ya seseorang yang dia berpuasa kemudian ternyata di siang hari bulan Ramadan mendatangi istrinya. Ya, mendatangi istrinya. Maka ini di antara yang menjadi kewajiban ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk membebaskan budak, ya, ataupun karena tidak punya, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, wajib hukumnya, ya. Nah, demikian pula ketika seorang membatalkan sumpahnya, dia bersumpah, ya, atas nama Allah untuk melakukan ini dan itu, ya, ternyata dia batalkan. Dia batalkan, ya. Dan di sana ada pilihan, boleh memberi makan kepada 10 orang miskin, ya, boleh ya, membebaskan budak, dan boleh pula ya memberikan pakaian kepada 10 orang miskin yang berbeda, ya. Dan pilihan yang terakhir yaitu berpuasa, yaitu puasa kafarah selama 3 hari. Ini juga wajib hukumnya, ya, apabila ya, itu yang dia pilih, ya, puasa kafarah. Jenis yang ketiga yaitu puasa nazar, shaumun nazar. Ya, sehingga ini 3 dari 3 jenis puasa yang wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah, ya, dan ini macam-macam sesuai dengan kasusnya, ya, dan yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar. Nah, lalu apa keutamaan ya berpuasa di bulan Ramadan? Dan ini juga tidak kalah pentingnya sebagai motivasi dan dorongan dan hasungan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal. Ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena terpaksa, bukan karena malu, tapi yang kita ingin dan yang kita harapkan adalah meraih keutamaan. Ya, meraih keutamaan yang Allah janjikan. Ya, dengan puasa yang kita jalankan. Apa itu keutamaan puasa? Ya. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa dengan puasa ini bisa ya menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu yang kita kerjakan. Ya, di samping pahala yang Allah janjikan. Ya, dalam hadis qudsi ya, Allah Jalla wa Ala berfirman tentang ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Sesungguhnya puasa itu ya untukku, kata Allah, dan biarkan aku yang akan membalasnya, yang akan mengganjarnya. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah ya yang lainnya selain puasa ya, itu sudah punya rumus. Ya, satu kebaikan ya itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau Allah menginginkan, akan dilipat gandakan menjadi beberapa ratus sampai 700 kali lipat. Ya, ini ibadah secara umum. Adapun puasa, kata Allah, Ya. Ya tadi kita sebutkan bahwa ternyata puasa ini bagian dari Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan mengganjarnya karena berbeda-beda satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, tergantung. Ya, mungkin disebabkan karena keimanan yang tinggi ya, sehingga dia pun berpuasa dengan ya, puasa yang maksimal. Ya, betul-betul dia manfaatkan waktunya ya, selama dia puasa untuk kebaikan. Ya, tidak dikotori dengan noda-noda kemaksiatan sehingga pahalanya besar yang dia dapatkan. Ya, namun ada sebagian orang berpuasa ala kadarnya, sekedar gugur kewajiban, enggak makan, enggak minum, iya, juga tidak mendatangi keluarganya. Betul. Tapi dari sisi yang lain, ya terkadang kemaksiatan jatuh, ya. Bahkan bermudah-mudahan. Makanya seperti ini mengkhawatirkan. Ya, jangan sampai yang didapatkan hanyalah ya rasa haus, rasa lapar, ya, dan menahan diri untuk yang lainnya. Sementara pahala, ya, sama sekali tidak dia dapatkan izin billah. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih ya, terkait dengan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi, barang siapa yang bangkit ya, mengerjakan salat, beribadah ya, Lailatul Qadri, di Lailatul Qadar ya, di malam Al-Qadar ya, dengan penuh keimanan. Penuh keimanan yaitu penuh dengan keyakinan dan pembenaran akan janji-janji Allah ya, dia yakin bahwa ini adalah amalan yang dianjurkan, amalan yang disunnahkan menghidupkan malam ya, Al-Qadar, Lailatul Qadar ya, dengan ibadah, wahtisaban, dan dalam rangka mengharapkan pahala. Imanan, wahtisaban. Ini syaratnya. Ya, ada dua syarat yang Nabi sebutkan di sini. Ya, sehingga apabila ini diwujudkan, maka seseorang akan mendapatkan dan meraih keutamaan. Akan diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah lalu yang dia kerjakan. Apa itu syaratnya? Yang pertama, iman. Ya, dia berpuasa penuh dengan iman, membenarkan janji-janji Allah ya, dan betul-betul dia meyakini bahwa ini adalah amalan yang dianjurkan, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ihtisab, dalam rangka untuk mengharapkan pahala, dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena gengsi, bukan karena cari prestise ya, ataupun popularitas ataupun yang lainnya, tidak sama sekali ya, sehingga betul-betul ya puasanya apabila seperti ini kondisinya karena iman dan ihtisab, inilah puasa yang berkualitas ya, sehingga keringnya bibirnya ya, pucatnya wajahnya dan lemesnya badannya karena puasa itu betul-betul bermanfaat ya, bermanfaat ya, bukan penampilnya tok lemes, bibirnya kering ya, tapi ternyata enggak berkualitas puasanya. Ya, kenapa? Karena dikotori, dilumuri dengan hal-hal yang menodai ya dan mengurangi keutuhan pahala yang seharusnya dia dapatkan. Ya. Nah. Kemudian juga kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, ya. Ini kalau tadi khusus pada Lailatul Qadar, dia hidupkan malamnya dengan ibadah. Ya, dengan pun iman dan ihtisab mengharapkan pahala, juga balasannya sama, akan diampuni dosa-dosa yang dia telah lalu ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan di sini ya, terkait dengan yang mendapatkan ampunan ya dari Allah Jalla wa Ala berupa dosa adalah dosa-dosa kecil ya. Oleh karena itu Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Bahwa salat yang lima waktu ya, dari maghrib menuju isya, isya menuju subuh, subuh menuju zuhur, zuhur menuju asar, asar menuju maghrib ya, ini perputaran salat lima waktu. Demikian pula al-jum'ah ila al-jum'ah, satu Jumat menuju Jumat berikutnya, ya, dan Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Kata Nabi, ini merupakan mukaffirat, ya, yang menggugurkan, ya, dosa-dosa seseorang yang dikerjakan pada selang waktu-waktu tersebut, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya amalan kebajikan, amalan kebaikan, amalan ketaatan ini menggugurkan, ya, kesalahan-kesalahan dan keburukan seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kemurahan dari Allah, ya, kemurahan dan sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Ya, enggak pengin hamba yang beriman itu dilumuri dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya Allah ampuni. Ya, padahal luar biasa kesalahannya, banyak. Ya, kullu bani Adam khata wa akhra khata'in atawwabun, kata Nabi. Setiap orang itu jatuh dalam kesalahan. Semuanya kita, ya, sadar ataupun tidak, pasti jatuh dalam kesalahan. Namun, ya, sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah? Kalau tadi keutamaan dari berpuasa di bulan Ramadan, menggugurkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Lalu apa hikmah? Ya, hikmah dan manfaat disyaratkannya puasa sehingga kita semangat, ya, untuk berpuasa, ya, penuh dengan, ya, kenikmatan, ya, bukan karena paksaan, ya, ataupun yang lainnya, tapi betul-betul dia tulus puasanya sehingga sahur pun semangat, ya, apapun lauknya, terkadang ya malas juga, tapi dia paksain, dia usahakan untuk menerima demi untuk mengamalkan sunnah meskipun hanya seteguk air, ya, dia niatkan untuk memulai puasa dengan sahur. Demikian pula berbuka, bukan karena semata-mata lapar, semata-mata haus, namun dia niatkan untuk menjalankan sunnah, ya, itu dengan berbuka. Luar biasa nikmat. Demikian pula ketika puasa, dia ingin hidupkan siang harinya dengan ibadah. Dia manfaatkan waktu-waktunya dengan baik, dengan hal yang bermanfaat, dengan perkara-perkara yang baik. Maka ini juga termasuk kejujuran seorang dalam berpuasa. Ya. Nah, lalu apa hikmahnya, ya, tentang disyaratkannya puasa? Para ulama menyebutkan yang pertama adalah tazkiyatun nafs wa tadhhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah, bahwa dengan puasa akan mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, ya, dari kotoran-kotoran, ya, akhlak yang buruk dan yang rendah. Ya. Ini dengan puasa akan mensucikan jiwa. Ya, akan membersihkan jiwa dan mensterilkan, ya, hati ini dari kotoran-kotoran yang menodainya. Dari, ya, noda-noda hitam kemaksiatan dan dosa. Dari akhlak yang buruk dan yang tercela. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dengan puasa, dengan seseorang menahan diri dari, ya, rasa haus, rasa lapar, ya, mendatangi keluarga, dia tahan, maka ini akan menyempitkan, ya, ruang gerak syaitan dalam pembuluh darahnya. Akan menyempitkan ruang gerak syaitan dalam pembuluh darahnya. Karena syaitan itu, ya, ada dalam tubuh kita, ya, itu pada peredaran darah. Ya, kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Sesungguhnya syaitan itu akan mengalir, ya, pada tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya. Maka dengan puasa, ya, itu akan menyempitkan, ya, ruang gerak syaitan untuk bergerak dalam tubuh manusia. Kalau sempit pergerakan syaitan dalam tubuh kita, maka akan mengurangi, akan menyempitkan ruang gerak syaitan untuk menggoda manusia untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Sehingga dengan kurangnya dosa, ya, berkurangnya kemaksiatan, ini akan mensterilkan, akan membersihkan, dan akan mengurangi noda-noda dan bercak-bercak hitam kemaksiatan dan dosa pada hati seseorang. Sehingga dengan puasa, ya, itu akan membersihkan jiwa dan mensucikan hati-hati manusia. Ya. Demikian pula dengan puasa akan melemahkan syahwat, ya, akan melemahkan dorongan untuk bermaksiat. Kenapa demikian? Iya, Karena dengan puasa dia mengetahui bahwa puasa itu bukan hanya dituntut untuk enggak makan, enggak minum. Ya. Tapi juga yang dituntut adalah menahan diri dari kemaksiatan. Kenapa demikian? Ya, karena apabila dia langgar kemaksiatan, itu akan menghancurkan dan membatalkan pahala puasa yang seharusnya dia dapatkan. Ya. Sehingga puasa itu ya sejatinya itu lahir dan batin. Ya. Lahirnya dia enggak makan, enggak minum dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasanya secara zahir, secara lahir. Ya. Adapun secara batin dia menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Dengan cara apa? Menjauhi kemaksiatan. Ada sebagian kaum muslimin ya puasa ya tanggal 1 Ramadan ya beli televisi baru yang lebih lebar layarnya biar lebih mantap nonton TV-nya. Sehingga dari mulai fajar shadiq selesai sholat subuh ya itu langsung nongkrong depan TV-nya. Ya sampai duhur, istirahat paling duhur sejenak berapa menit. Lanjut lagi sinetronnya, filmnya, acara ini dan itu sampai maghrib. Habis depan televisi. Pas ambil cuti. Masya Allah. Ya, apa yang dilihat? Apa yang ditonton? Ya, nah, acara pengajian. Acara ya bacaan Al-Quran. Bukan. Macam-macam yang dilihat. Ya, yang laki-laki lihat wanita yang bukan mahramnya. Yang wanitanya melihat ya laki-laki yang bukan mahramnya. Tambah lagi ya musiknya. Tambah lagi ini dan itunya. Allahu musta'an, kerusakan. Ya, kerusakan. Sehingga yang seperti ini mengkhawatirkan. Akan menghalangi pahala puasa yang seharusnya didapatkan. Ya, ini diantara hikmah puasa. Ya, menghalangi seseorang dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Kemudian hikmah yang berikutnya. Dengan puasa itu akan menjadikan seseorang zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Ya. Maksudnya akan menghambat dan mencegah seseorang untuk ya tidak rakus terhadap dunia. Ya. Dan akan menjadikan seseorang itu cinta ya dan bersemangat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirah dengan puasa. Ya, dengan puasa. Nah. Ini ya dan mungkin seseorang barulah dia merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum ketika ya dia selama seharian, selama ya beberapa jam di siang hari bulan Ramadan dia enggak makan, enggak minum. Ya sehingga ketika tiba waktu berbuka luar biasa terasa nikmat meskipun hanya satu butir dan beberapa butir buah kurma. Meskipun dia hanya meneguk ya beberapa ya gelas air ya. Nah, yang dingin, yang manis, baru merasakan nikmatnya, ya, nikmat yang Allah berikan kepadanya, meskipun sedikit. Ya, selama ini makan dan minum dianggap biasa, bukan nikmat. Sehingga kadang lupa daratan, ya, sampai berambisi dan rakus terhadap dunia. Allahu musta'an. Kenapa? Karena tidak merasakan bahwa itu nikmat. Sehingga dihambur-hamburkan, ya, makan dan minum, ya, biasa dibuang. Ya, padahal ya mungkin di antara saudaranya, di antara tetangganya masih banyak membutuhkan, namun dia nggak peduli. Ya, maka dengan puasa akan melatih seseorang untuk tidak rakus terhadap dunia dan justru sebaliknya akan menjadikan seorang haus dan cinta dengan kebahagiaan di akhirat. Hikmah yang berikutnya, hikmah yang keempat, dengan puasa akan membangkitkan dan menumbuhkan solidaritas, kepekaan terhadap saudaranya, terlebih kepada orang-orang fakir dan miskin dengan puasa. Kenapa demikian? Ya, karena dengan puasa seseorang akan merasakan ternyata lapar itu enggak enak. Ya, haus itu enggak enak. Ya, apalagi jam 12, jam 1, jam 2 itu puncak-puncaknya biasanya. Apalagi panas yang terik. Ya. Di dalam kulkas ya ada cincau ya, ada sop buah sudah tersedia ya, ada susu, ada minuman ini, makanan itu. Namun dia tahan. Oh, luar biasa. Ya, menahan rasa haus, rasa lapar dalam kondisi sudah tersedia, luar biasa tersiksa. Mungkin sebagian orang merasakan. Maka dia pun ingat. Ya, gimana kondisi saudara-saudara kita yang fakir dan miskin ketika melihat saudaranya ya menyantap hidangan di depan matanya penuh dengan kenikmatan, sementara dia hanya menggigit jarinya saja, hanya melipat pakaiannya saja, melihat sambil berlalu dan berangan-angan, duhai kiranya saya pun ikut merasakannya. Ya, orang miskin kasihan. Maka dengan puasa melatih itu semuanya, melatih kepekaan sosial, kepedulian terhadap sesama. Ya, sehingga muncul iba, kasihan melihat orang miskin, kasihan melihat orang-orang yang tua renta. Ya, bukan cuek, bukan acuh. Ini, dan ini fitrah. Ya, dan apabila seseorang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka ini tanda-tanda kebaikan. Ya, tanda-tanda kebaikan. Maka dengan puasa melatih itu semuanya. Dan di sana masih banyak ya hal-hal yang lainnya ya terkait dengan hikmah berpuasa. Dan juga di sana masih ada beberapa hukum yang terkait dengan puasa. Insya Allah kita akan sambung. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Dan sebelum ditutup. Ini ada pertanyaan. Titipan. Di luar pembahasan, jika seorang wanita haid dengan kebiasaan contoh 1 minggu, kemudian dia memasang KB dan menyebabkan haidnya tidak teratur, ya, maka apakah ia mengikuti kebiasaan haidnya yang biasa untuk menentukan masa sucinya, ataukah berpatokan pada masa paling lama haid 14 hari? Ya, dan disebutkan di sini bahwa yang mengalami di antara ummahat itu sudah mencapai 11 hari. Kadang masih keluar. Iya. Seperti yang kita sebutkan dahulu pada kajian kita sebelumnya membahas tentang masalah haid dan nifas. Demikian pula istihadhah bahwa untuk mengetahui kapan seseorang itu dikatakan suci ya, dari haidnya, ataupun ya untuk mengetahui ya, kondisi para wanita tentang masa haidnya, maka di sini ya ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu dengan mengetahui kebiasaannya ya, tiap bulannya berapa hari ya. Nah, ini untuk mengetahui berapa lama seorang wanita ya, mengalami haid. Yang pertama dengan kebiasaannya. Ada sebagian wanita 6 hari, 7 hari. Ya, sehingga apabila ada ya diketahui ya masa haidnya sesuai dengan kebiasaan, maka ya, ini dikembalikan kepada kebiasaannya. Yang kedua yaitu dengan tamyiz, membedakan jenis darahnya. Ya. Sehingga di sini membutuhkan kejelian, cermat ya. Mana yang darah haid dan mana yang darah nifas dan mana yang darah istihadhah, darah penyakit ya, darah biasa haus jeli ya. Dan yang ketiga yaitu dengan mengembalikan kepada kebiasaan keumuman para wanita ya, berapa hari mereka haid, ataupun dilihat dari kerabatnya ya, biasanya para wanita rata-rata 6-7 hari pada umumnya ya, sehingga ini diterapkan apabila seseorang ya tidak punya kebiasaan masa haid ataupun tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan darah haid. Nah, terkait dengan pertanyaan, pada asalnya wanita tersebut dia punya kebiasaan ya setiap bulannya ya, terkait dengan lamanya waktu haidnya ya, namun ternyata disebabkan karena ya memakai KB ya, maka menyebabkan haidnya tidak teratur. Ini juga termasuk di antara dampak buruk ya dari penggunaan alat-alat KB apapun jenis dan bentuknya. Ini di antara dampak buruknya, sehingga hendaknya menghindari, lebih selamat ya, kecuali dalam kondisi terpaksa, dan itu pun harus mengikuti bimbingan ya para dokter yang terpercaya. Nah, kalaupun ini sudah terpaksa ya terjadi, ya menyebabkan darah haidnya tidak teratur, ya maka ini tentunya ya kembali kepada permasalahan yang kedua, berarti dia tidak punya kebiasaan, sudah rusak kebiasaannya, ya sudah tidak teratur lagi. Kenapa? Karena penggunaan alat KB tadi. Sehingga ini dikembalikan kepada yang pertama, kemampuan untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang ciri-ciri darah haid dan ciri-ciri darah istihadhah, ya darah penyakit, darah rusak. Nah, sehingga apabila dia punya kemampuan untuk menilai dan melihat bahwa ini darah haid, ini darah istihadhah, maka itu yang dilakukan. Sehingga meskipun darahnya keluar sampai lewat dari 1 pekan, 10 hari, maka apabila diyakinkan bahwa ini darah haid, maka tetap ya berlaku hukum-hukum haid. Ya, hukum-hukum haid meskipun lebih dari 10 hari. Ya, 14 hari, ya. Namun apabila ya seseorang misalkan tidak bisa membedakan ya mana darah haid, mana darah istihadhah, ya pusing. Ya. Nah, padahal sudah dibahas tentang ciri-cirinya. Ya, tanda-tandanya apa? Namun dia tidak mampu. Maka ini dikembalikan kepada kebiasaan keumuman para wanita, yaitu 1 pekan ya 6 sampai 7 hari ya masa haidnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tapi sampai di sini insyaallah semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.